Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'uhum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus kepada para wali santri Sekolah Karakter Imam Syafi'i Semarang, kemudian para ayah bunda wali santri Sekolah Tahfidz Ibnu Mas'ud Tangerang, kemudian para pendengar radio kita FM yang berada di kota Cirebon, kemudian radio sahabat yang berada di kota Tegal, kemudian radio Madinah, kemudian radio Albina yang berada di kota Bekasi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada para pejuang pendidikan ini, baik melalui lembaga pendidikan, melalui media radio, televisi, atau media-media yang lainnya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita diberi kemudahan, diberi kenikmatan, yaitu berupa waktu luang dan sehat. Dan kita berharap waktu luang dan kesehatan ini kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, diantaranya adalah kita bersama-sama belajar pada kesempatan kali ini tentang pendidikan karakter nabawiyah, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema pendidikan anak usia 0-7 tahun, yaitu fase tufulah, yang dalam hal ini kita khusus akan membahas tentang kenakalan anak usia dini. Pendengar dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenakalan anak adalah hal yang sering terjadi di masyarakat kita, yang seringkali kenakalan itu menyebabkan kegundahan, kegelisahan, dan kekhawatiran pada orang tua, baik ayah maupun bunda. Namun perlu kita ketahui bahwa apa sebenarnya kenakalan? Kenakalan itu adalah sebuah perilaku yang menyimpang, yang bertentangan dengan syariat dan bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun perlu kita ketahui bahwa tentang kenakalan anak ini, bahwa anak usia 0-7 tahun yang sering kita sebut dengan usia dini, kondisinya adalah mereka belum memiliki beban syariat, mereka belum mukallaf, sehingga apapun yang dilakukan oleh anak ini adalah tidak dicatat, karena pena catatan amal bagi mereka itu diangkat hingga mereka balig. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathah. Pena catatan amal itu diangkat pada tiga orang. Salah satunya adalah wa anisobi hatta yahtalim, yaitu pada seorang anak sehingga dia itu balig. Maka apabila kenakalan itu yang melakukan anak usia 0-7 tahun, usia tufulah atau anak usia dini, sejatinya itu adalah tidak dicatat sebagai perilaku dosa dan tidak dicatat sebagai perilaku kemaksiatan. Namun sering sekali kita sebagai orang tua, sebagai pendidik menyebut bahwa perilaku yang dilakukan oleh anak tersebut adalah perilaku kenakalan. Namun jika perilaku yang menyimpang tersebut itu dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, maka hal tersebut memang benar-benar dinamakan kenakalan, bahkan disebut sebagai kemaksiatan. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kenakalan anak, yang mana sebenarnya bukan kenakalan yang terjadi pada anak, yang insya Allah Ta'ala akan kita bahas, mengapa tidak disebut kenakalan. Sejatinya kenakalan anak itu ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama bisa jadi kenakalan anak itu adalah potensi dia yang belum tampak buahnya. Kemungkinan yang kedua, kenakalan anak itu adalah merupakan jeritan hati anak karena adanya luka pada hatinya, luka pada psikisnya, sehingga dia tumpahkan dalam bentuk perilaku reaktif, bentuk protes, memberontak akibat luka psikis tersebut. Sehingga dua kemungkinan ini hendaknya orang tua bisa mengetahui, bisa membedakan kira-kira anak saya ketika nakal itu termasuk kategori yang mana, sehingga nanti tepat dalam mengambil sikap atau mengambil solusi. Sebelum kita membahas tentang lebih lanjut tentang kenakalan, kita perlu mengetahui kondisi anak. Kondisi anak usia 0-7 tahun, yaitu masa-masa tufulah ini, sebagaimana beberapa pertemuan yang lalu kita telah mengetahui bahwa masa ini adalah masa emas penumbuhan karakter keimanan. Ini adalah masa emas penumbuhan hati anak, masa emas penumbuhan mahabbah, masa emas penumbuhan rasa syukur anak, penuntasan egosentris anak, kemudian hal-hal yang terkait dengan hati, terkait dengan persepsi. Ini adalah masa-masanya usia-usia ini. Terkait dengan kenakalan ini, kita akan membahas kondisi anak, yaitu memiliki tiga kondisi, yaitu bahwa kondisi anak usia 0-7 tahun ini adalah dia dalam keadaan egosentris, yang kedua adalah imajinatif, yang ketiga adalah sensitif. Egosentris, imajinatif, dan sensitif. Apa yang dimaksud dengan egosentris pada anak usia ini? Egosentris di sini itu maknanya adalah anak merasa bahwa dirinya lah yang paling penting dan merasa dirinya lah pusat perhatian dari semuanya. Ini sifat pada diri anak kecil yang disebut dengan egosentris. Apabila sifat ini masih dimiliki orang yang sudah balig, itu bukan bernama egosentris lagi, tapi disebut dengan egois, sebagaimana telah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Terus kemudian, jika egosentris anak ini tidak tuntas, ya, maka anak akan merasa terganggu egonya ini. Maka anak akan melakukan perilaku protes atau berontak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang dirasa kurang tersebut. Ini. Jadi egosentris itu adalah rasa dia ingin melakukan apapun tanpa ada yang melarang. Apabila anak dilarang, maka dia akan merasa terluka hatinya. Ya, luka hati inilah yang menyebabkan permasalahan pada anak tersebut, yang menyebabkan anak akhirnya berperilaku nakal. Kemudian jika egosentris anak tertuntaskan, ya, maka anak akan merasa percaya dirinya meningkat, percaya dirinya tinggi, dan cenderung lebih mudah diarahkan dalam beraktivitas. Ini. Jadi anak-anak usia ini hendaklah orang tua untuk menuntaskan egosentrisnya, sebab kalau egosentris ini tidak tuntas, itu yang pertama akan menimbulkan perilaku anak yang cenderung nakal, ya, tanda kutip nakal. Dan kemudian apabila tidak tuntas pada fase-fase sebelumnya dan terbawa sampai dewasa, maka akan menjadi sifat egois pada orang-orang dewasa kelak. Ini. Nah, kemudian berikutnya yang kedua adalah kondisi imajinatif. Kondisi imajinatif anak ini, yaitu di mana imaji anak itu sedang kuat-kuatnya. Kondisi ini anak itu memiliki kondisi pikiran bawah sadar anak terbuka lebar. Daya imajinasi sangat kuat, daya nalar belum tumbuh dengan sempurna. Karena apa? Anak ini belum tamyiz, otak kiri belum begitu berkembang. Sehingga dengan imajinatif ini, anak belum dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan belum dapat memahami pikiran dan perasaan orang lain akibat perbuatannya. Persepsi anak terhadap kehidupan itu sesuai dengan imajinasinya. Jika apa yang didengar, yang dilihat, dan dirasakan oleh anak adalah perkara yang tidak baik, maka akan muncul persepsi pada anak bahwa hidup itu tidak menyenangkan. Dan ini akan berakibat buruk terhadap persepsi terhadap Allah, terhadap alam semesta, terhadap agama Islam, dan terhadap hal-hal yang lain. Ini terkait dengan keteladanan. Kemudian, jika apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan oleh anak adalah perkara-perkara yang baik, yaitu suri teladan yang baik dari orang-orang di sekitarnya, baik dari ayah, dari bunda, dari guru, dari ustadz, dari kiai, atau dari masyarakat di sekitar, maka akan memunculkan persepsi positif bagi anak bahwa hidup itu sangat menyenangkan. Dan ini akan memunculkan persepsi positif terhadap Allah, terhadap agama ini, Rasul, dan persepsi terhadap alam semesta dengan persepsi-persepsi yang baik atau positif. Ini keadaan yang kedua, yaitu kondisi imajinatif. Nah, kondisi kedua ini menjadikan anak sangat mudah percaya dengan cerita-cerita yang sifatnya fiktif. Nah, kesempatan ini sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa ini adalah masa-masa untuk penumbuhan karakter iman, yaitu kita tanamkan, kita tumbuhkan pada diri anak, yaitu tentang keyakinan-keyakinan terhadap hal-hal yang gaib, yaitu yang disebutkan dalam rukun iman yang enam ini. Kemudian yang ketiga, kondisi anak, yaitu sensitif. Pada usia ini anak itu hatinya itu peka sekali. Jadi memiliki kepekaan hati, hati memiliki kepekaan, hatinya itu rentan. Sehingga dalam kondisi anak mudah tersinggung dan mudah pula tersanjung. Kondisi ini anak juga mudah menangis dan mudah pula tertawa. Dan kondisi ini juga menjadikan anak mudah mencurigai orang dan mudah sekali mempercayai orang. Ini. Jika anak mendapat perlakuan yang menyenangkan, ya, maka hatinya akan berbahagia dan dia akan bergairah untuk beraktivitas. Apabila hatinya tidak tersinggung, ya, maka dia dalam beraktivitas itu bergairah sekali dan ceria. Dan dia merasa dirinya disayangi dan dicintai. Kemudian jika anak mendapat tekanan, ya, seperti ketika dia beraktivitas itu ditegur dengan keras, kemudian disalahkan, dimarahi, diancam, ya, atau mungkin bahkan dipukul dan lain-lain, maka hati anak itu akan terluka dan akan menumbuhkan imaji negatif dan dia tidak akan bergairah untuk melakukan aktivitas. Dan ini akan terjadi gangguan psikis atau psikologis pada diri anak tersebut. Ini tiga keadaan pada diri anak yang masa usia 0 sampai 7 tahun, yaitu masa tufulah. Kondisinya adalah sedang kuat-kuatnya egosentris, maka perlu dituntaskan. Yang kedua adalah sedang kuat-kuatnya imajinasi anak, maka butuhnya keteladanan yang baik sehingga muncul imaji positif. Kemudian yang ketiga adalah kondisi hati anak yang sedang peka, yaitu sensitif, maka kita memperlakukannya perlu hati-hati terhadap anak ini, jangan sampai hatinya terluka. Nah, jika ketiga kondisi tersebut itu tuntas semua, egosentrisnya tuntas, kemudian teladannya itu baik memunculkan imaji positif, terus kemudian hatinya tidak terluka walaupun hatinya itu peka, maka anak akan bergairah dalam beraktivitas dengan penuh keceriaan. Ini anak merasa dirinya sangat dicintai oleh orang di sekitarnya. Dan bagaimana telah kita bahas bahwa anak yang merasa dirinya sangat dicintai itu berarti tangki cintanya itu terisi penuh. Jika tangki cinta terisi penuh, maka siapapun yang memiliki tangki cinta itu merasa bahwa dirinya dicintai oleh orang lain. Hal ini akan menyebabkan anak menjadi perilakunya itu optimis, ya. Kemudian anak itu adalah sesuatu yang dia lakukan itu adalah hal yang menyenangkan bagi dia. Maka bisa kita katakan apabila kondisi seperti ini, apapun yang dilakukan anak, maka kita bisa nilai bahwa itu adalah potensinya. Jadi kalau ketiga-tiganya tuntas, ya, kemudian anak ceria melakukannya, tidak ada tekanan batin dan sebagainya, maka aktivitas anak yang walaupun mungkin orang mengatakan itu nakal, tapi sejatinya itu adalah potensi dia, hanya saja belum tampak buahnya. Ini jadi perlu ditekankan, ya, jika ketiganya itu tuntas, maka perilaku anak itu adalah sejatinya bukan kenakalan, tapi itu adalah potensinya, hanya saja belum tampak buahnya. Akan tetapi Jika ketiga kondisi tersebut salah satu, dua, atau semuanya itu tidak tuntas, ya, maka psikologis anak akan terlukai. Anak merasa tidak disayangi oleh orang tuanya, tidak disayangi oleh teman-temannya, gurunya, atau orang sekitarnya, merasa tidak diperhatikan, merasa pendapatnya tidak didengar, merasa tidak dilindungi, dan sebagainya. Nah, dari keadaan ini maka anak akan melakukan perilaku reaktif, ya, reaktif atas ketidaktuntasan salah satu, dua, atau tiga-tiganya dari hal tersebut, yang intinya itu adalah bentuk protes, ya, bentuk protes pada diri anak bahwa karena dirinya merasa tidak dicintai, menganggap orang lain tidak adil terhadap dirinya. Nah, perilaku seperti inilah yang sering disebut dengan istilah kenakalan, ya, atau dengan nama lain adalah jeritan hati anak. Nah, jeritan hati anak ini apabila perilaku anak itu disebabkan karena tidak tuntasnya tiga kondisi tersebut. Ini, maka dari keadaan seperti ini kita bisa mengambil contoh, ya, dari dua kemungkinan tadi, bahwa nakalnya anak itu bisa potensi, bisa juga jeritan hati. Sebagai contoh misal, ada seorang anak, ya, dia memiliki potensi yaitu menjadi calon seorang pemimpin sebagai contoh. Maka ketika kecil, ya, sifat-sifat pemimpin atau manajer atau mudir, kepala sekolah dan sebagainya itu dimiliki seorang anak yang waktu kecilnya dia sering membantah, ya, kalau disuruh itu banyak alasan. Namun sering membantahnya dan banyak alasan itu tidak disertai dengan adanya tekanan-tekanan dalam batinnya. Ini dikatakan bahwa tiga-tiga dari kondisi anak tadi tuntas. Maka ini adalah potensi. Potensi dia yang kelak akan menjadi digunakan sebagai seorang pemimpin, seorang manajer perusahaan atau pengusaha, seorang kepala sekolah, ya, dan lain sebagainya. Namun sifat-sifat seperti ini, anak yang suka membantah, ya, dia banyak alasan itu, apabila disertai dengan luka psikis akibat tekanan-tekanan yang merupakan jeritan hati anak, maka sifat membantahnya dan suka beralasan yang dengan penuh ceria tadi itu berubah menjadi dia suka memukul, dan sering sekali dia membuli teman-temannya. Ini adalah perilaku yang sejatinya adalah potensi menjadi seorang pemimpin, tetapi karena adanya jeritan hati pada diri anak akibat luka batin yang disebabkan egosentris, kemudian imaji positif, dan sensitivitas batinnya yang tidak, yang terganggu tadi, ya, yang terganggu, maka dia menjadi nakal. Nah, kenakalan ini sejatinya adalah potensi yang tersimpangkan. Akhirnya dia suka memukul, padahal tadinya hanya sekedar suka membantah, dan membantahnya itu dengan ceria dia. Tapi dengan suka memukulnya itu dengan kemarahan, dengan apa namanya, perilaku protes dan beruntak, dan suka membuli teman-temannya. Ini. Terus kemudian contoh lagi. Ada anak yang kabur dari rumah, ya, enggak pulang-pulang, kadangkala malam tidak pulang, pulangnya pagi-pagi. Itu membuat gelisah orang tua. Sejatinya sifat itu adalah sifat jeritan hati anak, protes. Dia merasa tidak dicintai oleh orang tuanya atau orang-orang yang di rumah, sehingga dia tidak betah di rumah, sehingga dia kabur. Padahal sejatinya dia itu memiliki potensi, yaitu apa? Sebenarnya dia senang bergaul, ya, senang bergaul dan sering keluar rumah, itu tidak masalah. Anak yang sering bergaul dan sering keluar rumah itu tidak masalah, itu potensi. Potensi yang digunakan kelak sebagai seorang relator, seorang salesman, duta besar, mediator, hal-hal yang terkait dengan menyambung persahabatan atau dengan menyambung potensi-potensi satu orang dengan orang yang lain. Ini adalah yang awalnya adalah anak sering bergaul, ya, dan dia termasuk ekstrovert, ya, senang untuk bertemu orang dan sering keluar rumah, itu tidak masalah, ya. Namun karena penyimpangan akhirnya dia menjadi tidak betah di rumah akibat ketiga kondisi tadi tidak tuntas, maka dia akhirnya kabur dari rumah dan tidak pulang. Terus kemudian yang ketiga, kadangkala kita menemui anak itu banyak bicara. cerewet sekali itu anak, ya. Kalau diajak pergi itu ngomong terus, ya. Kalau naik sepeda motor ya semuanya itu ditanyakan, ditunjuk, dikomentari, ya. Kalau di dalam mobil itu ramai terus. Kadangkala kakaknya atau adiknya itu sampai jengkel, ya, dan memaksa-maksa untuk diam. Namun dia nggak bisa diam, karena itu potensi. Potensi apa yang kira-kira anak yang suka banyak-banyak bicara atau cerewet itu? Antara ya seorang dai, ya, motivator, guru yang kira-kira pekerjaan itu butuh banyak bicara, termasuk komentator dan sebagainya. Namun apabila sifat ini yang sejatinya adalah potensi yang belum tampak buahnya, apabila ternyata adanya luka batin, ya, yang akhirnya menjadikan jeritan hati anak, maka menjadi anak yang banyak bicara kotor, ya, akibat protes dia itu sebenarnya. Dia merasa tidak disayangi, tangki cintanya kering. Akhirnya dia yang asalnya potensinya adalah banyak berbicara tadi, akhirnya dia menjadi suka berbicara dengan kata-kata yang kotor. Ini adalah berupa kenakalan. Asalnya adalah potensi ini. Terus contoh lagi, ada anak yang suka melamun, ya, dia tuh suka mikir, suka merenung. Kadangkala dia duduk lama sekali, ya, sementara teman-temannya bermain. Dia hanya berangan-angan seandainya, seandainya. Kadangkala orang tuanya khawatir, jangan-jangan dia nanti bisa kesurupan dan sebagainya. Kalau kita perhatikan sifat ini adalah, kalau tuntas, ya, egosentris dan imaji, kemudian tidak ada luka hatinya, ini akan menjadikan dia nanti kelak insya Allah ta'ala peran sebagai perumus visi misi, kemudian berperan sebagai perancang, ya, seorang perancang tata kota, planologi. Ini terkait orang-orang yang suka melamun, termasuk desainer ini. Nah, apabila sifat ini itu ternyata ada luka hati pada diri anak akibat tekanan-tekanan, maka perilaku yang asalnya adalah suka melamun dan suka berpikir menjadi pemurung, ya. Anak semacam protes menjadi murung, kemudian mudah untuk tantrum, yang ngambek, marah. Istilahnya kalau meminta sesuatu tidak diperbolehkan itu guling-guling gitu. Ya, dia tidak peduli orang tuanya malu apa tidak, yang penting keinginannya dituruti. Nah, itu sifat-sifat tantrum terjadi pada diri anak. Ini sudah merupakan kenakalan yang asalnya adalah, tadinya adalah berupa potensi pada diri anak. Terus contoh yang lain, kita juga sering mendapati ada anak tuh senang membongkar mainan. Walaupun mainan itu baru beli, dia bongkar. Kalau ini tidak ada luka batin pada diri anak, anak ceria sekali melakukannya dengan antusias, maka ini potensi. Ya, potensi yang kelak insya Allah bisa digunakan untuk menjadi seorang teknisi, ya, menjadi seorang ahli dalam kerajinan tangan dan hal-hal lain yang terkait dengan teknik atau keterampilan tangan. Namun apabila ada luka batin pada diri anak, ya, potensi ini itu akan berubah, menyimpang. Yang tadinya suka membongkar mainan, akhirnya suka memecahkan barang, karena dia membongkarnya itu dengan emosional akibat rasa protes, ya, yang dirinya merasa tidak disayangi ini. Terus contoh yang lain lagi adalah anak yang pemalu, suka main sendiri. Ada anak yang pemalu tapi dia enggak ada masalah, ceria, ya, senang menyendiri, ya, tidak ada luka tekanan batin, tidak ada luka hati. Ini sebenarnya potensi yang kelak bisa digunakan sebagai orang-orang yang bekerja di dalam ruangan. Orang yang bekerja tidak banyak ketemu orang, seperti ilmuwan, peneliti di laboratorium dan sebagainya. Namun apabila ada luka pada diri anak, luka batin atau luka psikis, maka sifat malu dan suka menyendiri itu berubah menjadi apa? Pendiam dan pemarah. Ini akibat protes dia, ya. Protes dia akibat tiga kondisi dirinya itu tidak tertuntaskan. Ini dia marah, protes, merasa dirinya tidak disayangi. Contoh yang lain yaitu ada anak yang suka coret-coret tembok. Ini sebenarnya hal yang wajar, ya. Buku baru semuanya digambari, ya, satu halaman ganti, satu halaman ganti, sampai kadangkala satu hari itu satu buku habis. Kadangkala orang tua itu jengkel, ada yang marah. Kalau ternyata anak melakukan ini dalam kondisi ceria, tidak ada tekanan batin, ya, tidak pernah kita tekan-tekan, psikisnya ya sehat-sehat saja, ini insya Allah menjadi potensi yang kelak dia menjadi seorang arsitek, ya, seorang desainer, ya, seorang perancang busana yang terkait dengan merancang dan menggambar ini. Namun apabila ada luka batin pada diri anak, maka sifat ini yang tadinya suka coret-coret yang sekedarnya akhirnya menjadi perusak barang. Semua dicoret, bahkan dia pecah. Yang tadinya hanya ingin menggambar, akhirnya tindakannya berlebihan sebagai perilaku reaktif akibat ketidaktuntasan egosentris, imaji, dan kepekaan hatinya tadi. Ini contoh yang lain lagi, ada anak yang mudah menangis, ya, cengeng. Ini wajar sebenarnya, karena anak yang mudah menangis, cengeng, itu adalah sebenarnya hatinya itu peka sekali. Kalau hati peka itu berarti empatinya tinggi. Kalau empati tinggi, maka kelak bisa digunakan sebagai seorang perawat, ya, pelayan sosial, relawan apa namanya bencana alam. Ini bisa digunakan orang-orang yang empatinya tinggi, yang penuh dengan perasaan ketika menghadapi orang lain. Namun apabila anak ini mengalami masalah akibat luka batin atau luka psikis, ya, yang tadinya cengeng, yang biasa-biasa saja dan menangis dengan biasa saja, akhirnya menjadi orang yang pemarah, dan kalau menangis suka berteriak-teriak protes. Ini. Terus kemudian contoh yang lain lagi, ada anak yang suka dimanfaatkan temannya. Maksudnya dia itu senang memberi sesuatu kepada teman yang lain. Ya, ketika diberi makanan oleh ibunya, diberikan kepada orang lain. Nanti pulang lagi ke rumah, minta lagi, diberikan kepada temannya yang lain lagi. Ini dia melakukan dengan sukarela, dengan senang hati. Namun apabila ada luka batin pada diri anak, ini akan berubah menyimpang, ya. Akhirnya dia menjadi sering dibuli, ya. Sering dibuli oleh temannya, dan dia enggak bisa melawan. Ini. Dan ini sudah perilaku-perilaku menyimpang yang seharusnya dia bisa membela diri, tapi karena bentuk protes itu, akhirnya dia menjadi sering dibuli. Kemudian contoh lain lagi, yaitu ada anak yang terlalu khawatir, penakut. Itu wajar, ya. Mereka suka sekali berhati-hati dalam melakukan segala hal, ya. Mereka berhati-hati ketika bermain, berhati-hati ketika dia ingin mengamankan barangnya. Barangkali kalau mau tidur, ya, dia itu suka ngecek pintu-pintu rumah, sandal-sandal dimasukkan ke rumah. Karena apa? Khawatir hilang. Ini hal yang wajar. Sebab potensi ini bisa dimanfaatkan kelak anak itu sebagai perancang sistem keamanan, ya. Perancang sistem keamanan, karena dia orangnya itu hati-hati sekali. Namun apabila anak ada luka batin pada dirinya, luka psikis, maka perilakunya bisa menyimpang. Dia menjadi paranoid, yaitu ketakutan yang berlebih-lebihan. Nah, ini ada dua sisi, ya, dalam perilaku anak. Apakah perilaku kenakalan itu potensi ataukah benar-benar jeritan hati, kita harus mengetahuinya. Cara mengetahuinya bagaimana? Apabila perilaku itu adalah dilakukan anak dengan ceria, tanpa adanya luka batin, kemudian para pendidik dan orang tuanya mendidiknya dengan penuh kasih sayang, maka insya Allah Ta'ala perilaku anak itu adalah potensi yang belum tampak buahnya. Namun apabila dalam pendidikannya itu banyak sekali tekanan, ya, karena anak kondisi fisiknya masih lemah, sehingga dengan tekanan-tekanan, ancaman-ancaman dari orang yang lebih dewasa, termasuk dari diantaranya adalah ayah bunda atau mungkin para pendidik, akhirnya dia menjerit hatinya. Dia beruntak dengan perilaku-perilaku kenakalan. Nah, ini yang akan kita atasi dua-duanya, ya, insya Allah nanti selanjutnya bagaimana cara kita mengatasi dua kemungkinan tersebut. Nah, cara mengatasinya, ya, apabila perilaku anak itu adalah merupakan potensi, ya, sebagaimana tadi ciri-cirinya sudah kita jelaskan, kalau itu potensi yaitu tidak ada jeritan hati pada diri anak, ya, tidak ada luka psikis, maka yang kita lakukan adalah bersamai anak, ya, tidak boleh ada pembiaran dalam pendidikan, ya, bersamai anak dan fasilitasi apa yang dilakukan anak selama tidak membahayakan diri dan orang lain serta tidak bertentangan dengan norma masyarakat. Ini. Jadi anak berperilaku ketika tidak membahayakan diri dan orang lain, walaupun mungkin itu adalah melanggar syariat, karena anak usia ini itu belum ada tanggung jawab syariat. Contohnya misal anak bermain gak mau sholat, dia umurnya masih 5 tahun sebagai contoh, kita gak bisa memaksakan mereka harus sholat karena diperintahkan sholat umur 7 tahun. Nah, walaupun dia gak mau sholat dan itu sejatinya kalau dilakukan oleh orang dewasa itu adalah kemaksiatan atau pelanggaran, namun apabila yang melakukan itu adalah anak usia dini, itu sebenarnya adalah bukan pelanggaran dan bukan kenakalan. Jadi apabila itu potensi pada diri anak, maka kita bersamai dan kita fasilitasi. Kita jaga mereka, kita lindungi mereka selama tidak bertentangan dengan syariat atau norma yang berlaku di masyarakat dan tidak membahayakan diri dan orang lain. Ini jika yang dilakukan adalah potensi bukan jeritan hati. Namun apabila yang dilakukan anak itu adalah berupa jeritan hati, ya, karena anak merasa tidak dicintai, ya. Jadi karena anak merasa tidak dicintai, maka tugas kita adalah mengisi tangki cintanya dengan menggunakan bahasa cinta yang tepat. Bahasa cinta yang tepat untuk kenakalan anak usia 0-7 tahun, itu kondisi mereka kan sedang egosentris. Namanya egosentris, merasa menang sendiri, ya. Karena merasa menang sendiri, dia berusaha posisinya berada di atas orang lain. Maka bahasa yang paling tepat untuk anak ini adalah yang pertama adalah pelayanan, ya. Kita layani semampu kita apa yang dia minta, ya. Namun apabila kita tidak mampu melayani dengan apa yang dia minta, entah kondisi karena keuangan kita atau keterbatasan fisik kita atau hal yang lain, maka kita menggunakan gaya bahasa yang kedua, yaitu dengan menggunakan sentuhan fisik. Kita peluk dia. Kita mungkin bisa memegang punggung tangannya. Kita mungkin bisa memegang pipinya. Atau mungkin kita bisa mengecup keningnya. Atau kita bisa mengusap ubun-ubunnya. Karena empat sentuhan ini adalah sentuhan yang bisa meluluhkan hati anak, ya. Punggung telapak tangan, ya, kedua pipi, kemudian kening dan ubun-ubun. Ini gaya bahasa cinta yang kedua yang digunakan untuk anak. Nah, apabila ternyata dengan dua bahasa ini, yang pertama adalah dengan pelayanan, yang kedua dengan sentuhan, dan ternyata anak tetap tidak berhasil kita ambil hatinya sehingga dia menjadi reda pikirannya, menjadi lebih tenang, kita bisa menggunakan gaya bahasa yang berikutnya. Bisa jadi kita menggunakan kebersamaan, kita temani, bisa jadi kita bisa menggunakan hadiah, atau mungkin dengan menggunakan pujian. Nah, hendaklah orang tua mengetahui apa sebenarnya bahasa cinta yang paling cocok untuk anaknya. Insya Allah tentang bahasa cinta akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kenakalan anak. Jadi kita jangan serta-merta apapun yang dilakukan anak itu adalah nakal, ya. Walaupun itu nakal sekalipun, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencatat, ya, tidak menjadikan menghukumi bahwa itu adalah perbuatan dosa karena masih anak-anak. Dan lagi seandainya kondisi anak seperti ego tadi, kemudian imajinya, kemudian kepekaan hatinya itu tertuntaskan, maka yang dilakukan sebenarnya adalah potensi. Cuma kadangkala orang tua menjustifikasi, menghukumi bahwa semuanya adalah kenakalan. Ini ternyata tidak baik bagi anak-anak kita, jika kita menyamarkatakan kondisi anak ini sehingga kita salah langkah, salah didik terhadap anak ini. Perlu diketahui bahwa usianya adalah usia pembangunan pondasi moral, ya, pondasi keimanan, yaitu yang letaknya berada di hati anak. Demikian yang saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini terkait tema kita, pendidikan anak usia 0-7 tahun atau masa tufula, dalam bagian yang kelima yaitu kenakalan anak di usia dini. Baik, semoga materi yang telah dijelaskan tadi oleh Al-Ustaz dapat kita pahami bersama dan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, selanjutnya kita langsung saja akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari keluarga Qur'ani sekalian dan dari pemirsa ataupun pendengar di radio-radio dakwah lain. Yang pertama datangnya dari hamba Allah. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah yang membedakan Ustaz karakter seseorang atau anak dari saudara kandung atau satu keluarga Ustaz? Apakah karena lingkungan ataukah memang karunia dari Allah? Silakan Ustaz. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus dari hamba Allah, apa yang membedakan karakter, ya, seseorang dari saudaranya, atau yang membedakan karakter seorang dengan orang yang lain? Apakah karakter itu sifatnya adalah pengaruh dari luar, ataukah karakter itu sebenarnya adalah karunia dari Allah atau bawaan? Kita kembali kepada sebuah ayat ya, di surat Al-Isra ayat 84 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulkulu ya'malu ala sakilati farabbukum a'lamu biman huwa ada sambila. Katakanlah wahai Muhammad bahwa setiap orang itu akan beramal sesuai dengan bawaannya, karakter bawaannya, tabiat bawaannya. Dan Rob kalian yang lebih tahu siapa yang paling benar jalannya. Jadi karakter ini yang terkait dengan potensi unik anak itu sebenarnya adalah bawaan dari lahir, ya, yang disebut dengan jibilah. Ada yang menyebut dengan istilah jibiliyah. Nah, karakter bawaan ini itu sebenarnya ada sejak lahir dan akan tetap ada, tidak berubah sampai akhir hayat. Ya, tidak berubah sampai akhir hayat. Ya, sifatnya adalah jibiliyah. Nah, karakter ini pada saat masih kecil itu kadangkala tidak tampak. Maka tugas orang tua adalah menggali karakter unik ini. Nah, menggali karakter itu yaitu dengan memperbanyak aktivitas anak dengan berbagai ragam aktivitas ini. Jadi intinya ya, karakter itu sebenarnya adalah bawaan ya, karena anak lahir dalam kondisi fitrah. Dan fitrah itu adalah bekal yang Allah berikan kepada anak sejak lahir. Ya, sebagai contoh misal sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memiliki sifat keras. Karakter keras itu dimiliki ketika beliau belum masuk Islam dan tetap dimiliki setelah beliau masuk Islam. Nabi tidak memerintahkan Umar bin Khattab untuk menjadi lembut ya seperti Abu Bakar As-Siddiq, karena itulah karakter bawaan. Maka Nabi SAW itu dalam sebuah hadis beliau bersabda bahwa umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar, yang paling keras dan tegas adalah Umar bin Khattab, dan paling pemalu adalah Utsman bin Affan. Inilah karakter-karakter bawaan yang pada diri sahabat itu tidak berubah ya sampai akhir hayat beliau, dan itu sebenarnya terbawa dari lahir. Jadi intinya karakter itu adalah bawaan dari lahir. Ya. Demikian wa ta'ala lebih sawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama dan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, selanjutnya silakan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran dan para pendengar radio dakwah Islam lain, kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 089539903417 atau dapat melalui live chat channel YouTube kami Radio Mutiara Quran. Masih terbuka waktu hingga 15 atau 20 menit ke depan. Baik, kami bacakan pertanyaan selanjutnya, datangnya dari WhatsApp. Beliau bertanya dari Bapak Raharjo di Boyolali. Beliau bertanya, Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghasilkan anak berakhlak, Ustaz? Sedangkan dewasa ini banyak pendidik atau orang tua tidak berakhlak dan jauh dari Allah dan sunnah. Bagaimana menghadapi hal demikian, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, Masya Allah ya, pertanyaan yang bagus dari Pak Raharjo dari Boyolali. Semoga Allah menjaga Bapak dan keluarga dalam mendidik keluarga dan mendidik masyarakat. Bagaimana cara menghasilkan anak yang berakhlak mulia? Asal dari hasil pendidikan itu sebenarnya bukan di tangan kita. Jadi pendidikan itu asalnya adalah mendidik hati, awalnya adalah mendidik hati. Sedangkan hati itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang dapat membalikkannya. Innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati-hati hamba-hamba Allah atau hati-hati manusia itu berada di tangan Allah, dan Allah lah yang membolak-balikkannya. Maka tugas kita adalah kita mendidik sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang Nabi contohkan, ya, mutaba'ah kepada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja sebelumnya kita iringi dengan niat ikhlas, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa dai-dai terbaik zaman dahulu seperti Nabi Nuh alaihi salam, itu dai yang terbaik. Itu saja Allah takdirkan ada anaknya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seorang dai terbaik. Namun beliau tidak bisa mengislamkan pamannya Abu Thalib. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha mendidik dan mendidik sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya tunjukkan kepada kita. Ini. Jadi akhirnya kesimpulannya dari pertanyaan Pak Harjo ini, kita hanya berusaha semampu kita, kemudian hasil diserahkan kepada Allah. Namun sebelum kita mendidik anak kita, maka kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Sebab inti pokok dari sebuah pendidikan itu adalah keteladanan. Ini hal yang sangat kecil kemungkinan berhasil ya, apabila seseorang pendidik itu tidak bisa menjadi teladan bagi yang dididik. Ini kalau kita sebagai orang tua ingin anak kita soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus terlebih dahulu soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita lakukan. Demikian ya untuk Pak Harjo, wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Pertanyaan selanjutnya masih di WhatsApp dari Abdurrahman atau Bapak Abdurrahman di Bumiayu. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah menghadapi anak yang sama sekali tidak mau mendengar omongan Ustaz, guru maupun orang tuanya? Dia hanya mau bermain dan terus bermain sepanjang hari. Anak ini usianya adalah 9 atau 10 tahun Ustaz. Apakah harus dituruti dan dituntaskan egonya tersebut, ataukah boleh kadang-kadang kita tegur atau nasihati untuk memotong egonya yang lama-lama kebelabasan Ustaz?" Silakan Ustaz. Ya, dari Bapak Abdurrahman di Bumi Ayu ya. Ini insyaallah ini pendengar dari Radio Sahabat Tegal. Semoga Allah menjaga Pak Abdurrahman dan keluarga dan membimbing Pak Abdurrahman dan keluarga dalam mendidik anak-anak, termasuk juga mendidik masyarakat di sekitarnya. Anak usia 9 tahun susah dinasihati, tidak mau mendengar perkataan ayah ibunya, guru-gurunya, ustadz-ustadznya. Perlu kita ketahui bahwa mungkin kita menganggap anak itu nakal. Kita kembalikan lagi kepada masalah asal anak ya, 9 tahun itu insya Allah dia belum balik, dan catatan amal-amal anak tersebut belum dicatat. Maka apapun yang dilakukan anak tersebut adalah bukan merupakan perbuatan dosa. Namun demikian, kita tidak boleh membiarkan begitu saja anak itu tumbuh dalam penyimpangan. Maka yang kita lakukan terhadap anak ini bahwa kita menganalisa terlebih dahulu terkait dengan pendidikan karakter nabawiyah. Maka anak ini karakter yang belum tumbuh adalah karakter keimanan. Ya, dia belum memiliki kesadaran. Ya, dia belum memiliki kesadaran. Kemudian dia seandainya dia masih susah belajar, maka karakter belajarmu juga tidak tumbuh. Kemudian usia ini kalau ditanya cita-citanya dia masih bingung. Bahkan orang tua tidak tahu apa potensi anak ini. Maka bisa jadi ketiga-tiga karakter tersebut tidak tumbuh. Karakter imannya tidak tumbuh, karakter belajar tidak tumbuh, dan karakter berakat tidak tumbuh. Maka yang perlu dilakukan adalah kita menumbuhkan karakter iman terlebih dahulu. Padahal menumbuhkan karakter iman itu adalah seperti kita menumbuhkan hati. Nah, maka kenapa anak melakukan hal seperti tadi yang dia tidak mau mendengar nasihat? Itu karena dirinya merasa bahwa ayah ibunya atau ustadz-ustadznya tidak menyayanginya. Ini asal pokoknya dari situ. Jadi anak yang susah dinasihati atau anak yang berontak nakal itu karena apa? Yaitu dia merasa dirinya tidak disayangi oleh ayah ibunya, oleh gurunya, ustadznya atau orang di sekitarnya. Padahal kita ketahui bahwa tidak ada ayah ibu itu yang tidak menyayangi anak. Tapi banyak sekali anak yang merasa dirinya tidak disayangi orang tuanya. Mengapa demikian? Sebab bahasa cinta yang orang tua berikan kepada anak itu tidak tepat. Ya. Orang tua mencintai, tapi bahasa yang diberikan ternyata bahasa teguran, bahasa menyalahkan, bahasa tekanan, bahasa kemarahan. Dan itu tidak bisa mengisi tangki cinta anak, sehingga anak merasa tidak disayangi. Maka yang kita lakukan terhadap anak tersebut, yaitu antara lain kita berusaha mengisi tangki cintanya, yaitu dengan bahasa-bahasa cinta. Antara lain, sudah pernahkah kita memuji anak tersebut? Ya. Apakah yang kita berikan kepada anak itu hanya nasihat-nasihat, disalahkan, kemudian dibenarkan, ya, kemudian teguran, kemarahan. Maka anak merasa bahwa dirinya tidak disayangi. Tapi kalau yang kita berikan kadang-kadang kita memujinya, ya, sehingga tangki cintanya terisi dan merasa bahwa dia dicintai, disayangi. Kadangkala kita itu membersamainya, kadangkala kita melayani dia, kadangkala kita memberikan hadiah kepada dia, kadangkala kita menyentuh tubuhnya, kadang kita memeluk dia, kadang kita mencium dia. Maka anak akan merasa bahwa orang tua itu menyayangi. Namun apabila yang dilakukan hanya nasihat-nasihat, kemudian teguran-teguran saja tanpa adanya sentuhan hati, maka dia akan sulit sekali untuk mendengar nasihat. Maka yang perlu kita lakukan terhadap anak tersebut yaitu jadikanlah anak itu merasa bahwa dirinya itu dicintai oleh orang tuanya. Kalau dia merasa sudah dicintai orang tuanya, maka insya Allah dia akan mau mendengar apa nasihat dari orang tuanya. Karena apa? Dia merasa percaya dengan orang tuanya. Ini yang tersebut dengan proses-proses recovery, ya, dimulai dengan penumbuhan keimanan, yaitu dengan menyentuh hatinya. Demikian. Wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan yang sudah masuk dari pemirsa di YouTube dan sudah tertulis di live chat YouTube kami. Langsung saja akan bacakan. Yang pertama datangnya dari channel Akal Sehat. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haruskah menuntaskan egosentris setuntas-tuntasnya Ustaz? Apakah ada contoh dan dari Nabi dan dari salafus soleh Ustaz? Mohon nasihatnya. Silakan Ustaz. Apakah menuntaskan egosentris itu setuntas-tuntasnya? Apakah ada contoh dari Nabi atau salafus soleh? Jadi sebagaimana kaidah yang kita gunakan bahwa apabila egosentris itu tidak tuntas pada masa kecil, maka akan terbawa sampai dewasa dan akan mengganggu perkembangan anak tersebut. Dan setelah dewasa maka akan menjadi seorang yang secara fisik dia dewasa, ternyata mentalnya masih egois atau kekanak-kanakan. Ini dilakukan masalah egosentris ini, kita ambil contoh, ya, sebagaimana yang sering kita sebutkan sebuah hadis. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang ke masjid, ya, beliau bersama dengan salah satu cucunya Hasan atau Husain. Kemudian beliau mendatangi sahabat, kemudian beliau maju ke saf depan, ya, untuk mengimami sholat. Kemudian cucunya tadi itu ditaruh di sebelah beliau. Kemudian beliau takbiratul ikhram, ya, sebagaimana sholat yang beliau lakukan, sering beliau lakukan. Kemudian beliau sujud. Ketika beliau sujud itu ternyata sujudnya itu lama sekali. Karena lamanya sehingga salah satu sahabat itu mengangkat kepala. Ya, dilihatnya ternyata cucu Nabi tadi sedang main kuda-kudaan di punggung Nabi ketika beliau sujud. Setelah selesai sholat, kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sujudnya lama sekali? Apakah terjadi sesuatu atau engkau sedang menerima wahyu?" Maka apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Kulu dalika lam yakun." Semua itu enggak terjadi, ya, enggak ada apa-apa. Walakin nabni irtahalani. Hanya saja tadi cucuku itu menunggangi aku, ya, menaiki aku. Fakari tu'an wajilahu. Aku tidak suka memburu-buru dia. Hatta yakdhiya hajatah. Sampai cucu saya tadi itu selesai bermain, puas, dan dia turun sendiri. Kemudian aku baru bangkit dari sujud. Ini contoh, ya, kita bisa ambil faedah bahwa Nabi menuntaskan egosentris, ya, rasa penting, ya, pada diri anak, pada cucu beliau, walaupun beliau itu sedang mengimami sholat, ya, dan di belakang itu yang berjamaah adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Ini terjadi pada anak kecil, ya, di bawah usia 0 sampai 7 tahun, ya, antara usia 0 sampai 7 tahun. Nah, bagaimana jika terjadi pada orang yang sudah terlewat masa emasnya, yang sudah dewasa? Sebagai contoh, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menemui Thumamah bin Utsal yang sedang diikat di tiang masjid. Sebagaimana kita ketahui, Thumamah bin Utsal itu seorang penjahat besar, ingin membunuh Nabi dan telah membunuh banyak sahabat. Ketika Nabi SAW bertemu dengan Thumamah bin Utsal itu, Nabi tidak marah, padahal dia penjahat itu yang telah ditangkap oleh patroli sahabat. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Beliau bersabda, "Ma indaka ya Thumamah? Bagaimana kabarmu Thumamah?" bagaimana keadaanmu Sumama? Itu seorang paman jahat, tapi Nabi dengan lembut menjawab. Dengan kelembutan seperti itu, Sumama menjawabnya masih dalam keadaan sombong, ya egonya muncul itu, dan itu tidak dipangkas oleh Nabi. Cuma mengatakan, jika engkau membunuhku, maka engkau akan membunuh darah yang terhormat. Itu Sumama kan raja, raja Yamamah. Ya, jadi dia masih sombong itu. Kalau kamu membunuhku, kamu membunuh darah yang terhormat. Aku ini raja. Itu. Kemudian apabila engkau membebaskan aku, maka aku akan berterima kasih. Dia dengar sombongnya, aku itu orang tahu diri. Itu. Ya, karena aku orang terhormat. Kemudian yang ketiga, apabila engkau meminta harta, berapapun harta yang kau minta akan aku beri. Ini jawaban semua masih sombong, namun Nabi tidak memangkasnya. Ego itu, egois, karena sudah dimiliki oleh orang yang sudah dewasa. Ya ini. Jadi kemudian Nabi berlalu, kemudian beraktivitas dengan sahabat, dan Nabi juga memerintahkan kepada sahabat untuk melayani Sumama ini dengan baik seperti seorang tamu kehormatan. Hari berikutnya, hari kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketemu lagi sama Sumama, dan ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, Ma inda kaya Sumama. Ini, bagaimana kabarmu Sumama? Jawabannya sama, masih sombong. Kemudian Nabi berlalu menuju ke masjid lagi, sholat berjamaah dengan sahabat, kemudian bermajlis dengan sahabat di sana, dan Sumama melihat. Hari yang ketiga pertanyaan Nabi masih sama, dan jawaban Sumama juga sama. Tapi pada hari yang ketiga itu, Nabi memerintahkan sahabat untuk membebaskan Sumama. Sahabat pada terkejut. Ini penjahat kok dibebaskan gak diapa-apain, kok enak banget dilayani. Ternyata Nabi menyentuh hatinya. Nabi itu membiarkan Sumama sombong ya, sementara untuk menuntaskan ego dia ya. Sehingga dengan penuntasan egosentris itu memunculkan adanya apa, imaji positif, bahwa ternyata Nabi itu akhlaknya mulia, bahwa Nabi itu, Islam itu adalah indah ya. Akhirnya Sumama pergi ke kebun mandi, kemudian kembali ke masjid lagi, dan Sumama masuk Islam. Ini menumbuhkan karakter keimanan terkait dengan egosentris. Terus banyak kisah lagi seperti arah badui kencing di masjid ya, kemudian Nabi tidak marah. Kemudian orang yang dikasih harta satu lembah kambing, itu ego mereka dituntaskan, akhirnya memunculkan imaji positif sampai orang itu berteriak di kampungnya mengatakan, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam karena Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut miskin. Imaji positif. Terus kemudian ketika perang Hunain, pembagian honimah ini, dan perang Hunain itu banyak sekali orang-orang yang baru masuk Islam ketika Fathu Makkah. Jadi perang Hunain terjadi setelah Fathu Makkah. Maka banyak sekali orang-orang yang masih lemah keimanannya, perlu dikuatkan keimanannya, karakter imannya perlu dikuatkan. Nah maka ketika membagi honimah, itu yang mendapatkan bagian yang paling banyak itu orang-orang yang baru masuk Islam. Padahal perangnya mereka itu tidak seserius perangnya para sahabat Ansor. Malah sahabat Ansor dapat bagian unta atau honimahnya itu sedikit-sedikit. Ya, sampai ada yang protes, ya, oh ternyata Nabi sudah ketemu kaumnya gitu loh. Ini. Nah, sampai-sampai dalam pembagian honimah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai terpepet karena mereka rebutan. Ini, itu ego mereka dituntaskan oleh Nabi dan Nabi tidak melarang karena mereka masih lemah keimanannya. Nah tujuannya biar ego mereka tuntas itu untuk menumbuhkan imaji positif. Oh ternyata Islam itu indah. Benar yang disabdakan oleh Nabi ketika sahabat Ansor tadi yang protes dikumpulkan ya. Nabi bersabda, apakah kalian tidak rela aku memberi harta kepada mereka agar mereka tertarik dengan Islam. Ini ego mereka untuk memunculkan imaji positif ini. Dan apakah kalian tidak lebih suka ke mereka membawa harta mereka untuk pulang, sedangkan kalian membawa Rasul atau Nabi ke negeri kalian, atau membawa pulang Nabi itu, ya, ke Madinah. Ini jadi banyak kisah-kisah yang lain sebenarnya yang terkait orang-orang yang masih lemah keimanannya, ya, orang-orang yang baru masuk Islam atau sebelum masuk Islam itu egosentris mereka dituntaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam keadaan tidak membahayakan diri orang lain dan tidak mengganggu atau melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Demikian wallahu taala alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan contoh-contohnya tadi yang sudah dijelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kita bacakan pertanyaan selanjutnya masih di live chat YouTube. Kali ini datangnya dari Bapak Imam Nawawi. Beliau bertanya, "Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga serta kaum muslimin yang lainnya. Pertanyaannya, apakah Apa saja, Ustadz? Adakah contoh indikator seorang anak sudah tuntas egosentrisnya, Ustadz? Silakan, Ustadz. Ya. Pertanyaan yang bagus sekali dari Bapak Imam Nawawi, ya. Syukron saya kalau khairan atas doa Bapak Imam Nawawi. Demikian juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Bapak Imam Nawawi dan keluarga. Apa indikator egosentris itu telah tuntas? Nah, kalau kita mengukur indikator ini, ya kemudian benar-benar tuntas, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh para praktisi pendidikan itu, yang nggak ada habisnya, namanya egosentris. Sebab apa? Sebab di samping manusia itu memiliki condong kepada kebaikan, ternyata ada setan yang selalu menggelincirkan ya hamba-hamba Allah untuk menyimpang. Ya kita khawatir ya, egosentris mereka itu ditumpangi oleh setan sehingga menyimpang. Maka yang perlu kita ketahui, maka adanya perintah sholat 7 tahun itu, walaupun mungkin egosentris anak itu belum tuntas sampai usia 7 tahun, ya menurut pandangan kita, maka tetap mereka diperintahkan sholat. Sudah diberi aturan, ya sudah dilatih adab, ya ini boleh, ini tidak, sholat itu harus dilakukan, ya. Ini antara lain apa? Walaupun mungkin secara zahir kita melihat belum tuntas, namun tetap diperintahkan mereka untuk sholat. Jadi indikatornya adalah antara lain bahwa ya, anak itu tidak ada tekanan batin. Sebenarnya indikator yang kita lihat dalam metode pendidikan kita pada anak-anak kecil, ya anak usia dini itu tidak ada tekanan. Ya, antara lain kita kembali kepada definisi egosentris, yaitu anak merasa dirinya itu pusat alam semesta. Semua itu harus memperhatikan saya paling penting dari semua orang. Apabila itu terpenuhi pada anak-anak kita, itu egosentris tuntas. Ini. Dan kita memfasilitasinya, berarti itu egosentrisnya adalah tuntas. Namun kalau kita masih banyak tekanan-tekanan, padahal yang dilakukan anak itu sebenarnya tidak membahayakan dia, walaupun mungkin itu melanggar syariat, ya sebagai contoh misal dia itu mencoret-coret tembok, boleh dikatakan itu kan memubadirkan cat kan itu ya. Dan itu sebenarnya adalah tidak dibenarkan dalam syariat agama, namun karena itu yang melakukan anak kecil, ya sudah kita fasilitasi enggak masalah. Ya kita mengecat tembok kita jangan yang mahal-mahal. Ya, yang akhirnya anak itu bisa tuntas puas untuk mencoret-coret tembok untuk menuntaskan egonya, egosentrisnya itu. Nah, sehingga indikatornya secara jelas ya memang akhlak ya, atau kemudian sifat psikis anak itu memang kalau diukur dengan menggunakan ukuran angka, dengan alat ukur yang berupa kuesioner, itu tidak bisa 100% mengukur. Maka indikator kita kepada anak-anak kita yang egosentrisnya tumbuh adalah, yang egosentrisnya tuntas adalah munculnya mahabbah. Ini. Munculnya kecintaan. Antara lain apa? Kecintaan kepada ibadah yang paling utama, yaitu sholat. Ketika ada adzan, kemudian anak itu senang sekali untuk pergi ke masjid, walaupun mereka di masjid sholatnya tidak khusyuk, tidak tenang, mungkin kadangkala masih bermain, menoleh kanan, menoleh kiri. Itu antara lain berbinarnya mata anak kita ketika mereka mendengar adzan itu dalam masjid, itu menandakan bahwa sudah tumbuhnya mahabbah, dan itu pertanda bahwa egosentris sudah tuntas. Ini jadi munculnya kecintaan kepada diri anak ini. Terus kemudian berikutnya, antara lain indikator dari egosentris itu, tidak muncul perilaku-perilaku menyimpang pada diri anak sebagaimana tadi disebutkan ya, yang pada dasarnya dia itu anak itu suka membantah, tapi membantahnya itu dengan keceriaan ya, dengan logis dan sebagainya. Tiba-tiba dia muncul suka membuli temannya. Nah, membuli teman itu pertanda bahwa egonya belum tuntas itu. Dia masih pemarah, pendiam dan pemarah ya. Itu menandakan egosentris belum tuntas. Nah, maka apabila sudah tuntas, maka segeralah ditumbuhkan karakter berikutnya, yaitu belajar. Walaupun misal sampai 7 tahun itu belum tuntas, maka segeralah untuk memerintahkan dia sholat, walaupun ego belum tuntas. Demikian ya untuk Bapak Imam Nawawi, semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kami bacakan pertanyaan selanjutnya dari dua pertanyaan dari Ibu Mariam S. dan Ibu Artati. Kami rangkum karena hampir sama. Yang pertama, Ibu Mariam S. ini anaknya usia 6 tahun Ustaz, dan belum sekolah Ustaz. Apakah dituruti Ustaz karena sudah disekolahkan di sekolah formal ataupun di sekolah karakter, namun masih terkendala Ustaz? Apakah mungkin anak ini belum siap bersosialisasi, Ustadz. Apakah dituruti saja tidak sekolah atau kita bersamai saja di rumah, Ustadz? Yang kedua dari Ibu Hartati, ya intinya anaknya juga usianya 6 tahun, namun dia tidak atau belum bisa belajar tentang menghafalkan huruf ataupun membaca. Namun dia lebih suka belajar di sawah ataupun melihat video-video yang banyak gerakannya, Ustadz. Dan bagaimanakah orang tuanya, bagaimana untuk mengajarinya karena anak ini hampir 7 tahun, Ustadz. Silakan, Ustadz. Ya. Pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu Maryam S dan Ibu Hartati. Ya, semoga Allah menjaga ibu berdua dan keluarga. Semoga Allah selalu membimbing ibu dalam mendidik anak-anaknya. Perlu digarisbawahi bahwa anak-anak ibu ini adalah anak-anak hebat. Ini yang perlu ibu syukuri. Walaupun anak ibu ada yang tidak mau sekolah, ada yang belum bisa membaca menulis padahal dia umurnya sudah 6 tahun. Yang perlu ibu ketahui bahwa kehebatan anak itu berbeda-beda. Ada anak yang cerdas di otak, itu biasanya yang dianggap anak pintar di sekolah. Pintar menulis, pintar membaca, menjadi bintang kelas, ranking 1, menjadi ranking 10 besar, itu anak-anak yang cerdas di otak. Namun ada anak yang cerdasnya itu di perasaan. Ya, senangnya itu bermain di sawah, mencari ikan, ya, bermain dengan ayam, beternak. Itu adalah kecerdasan dalam bidang perasaan. Ya, kemudian berkumpul dengan teman-teman itu juga perasaan. Ada juga anak yang cerdas di bidang fisik. Ya. Yaitu anak itu giat dalam bekerja. Mungkin bisa jadi dia itu untuk menghafal, untuk memahami huruf, menghitung itu susah. Tapi pekerjaannya luar biasa. Ya, teman-teman yang lain terkalahkan dalam kinerja. Nah, maka sebelum kita memutuskan anak itu sekolah atau tidak sekolah, ya, di mana belajarnya dia, gali terlebih dahulu kehebatan anak-anak kita tadi. Nah, kalau dari cerita ini tadi, insya Allah anak Ananda dari Bu Hartati ini tipe-tipe anak yang cerdas di perasaan. Ibu nggak usah khawatir anak nggak bisa menulis, belum bisa membaca. Yang penting anak itu belajar, karena belajarnya anak yang cerdas di perasaan itu ya dengan beraktivitas, ya, dengan banyak bergerak. Dia tidak betah duduk lama. Yang gaya belajarnya sering disebut dengan gaya belajar kinestetik, ya, ini. Dan itu unik dengan teman-teman yang lain. Maka seandainya anak-anak ini ternyata gak mau sekolah, ya, mungkin dengan berbagai cara kita bujuk mereka tidak mau, sejatinya tempat belajar itu di mana saja. Justru yang paling utama belajar adalah di rumah. Kalau ibu bisa mendidik anak-anak di rumah, ya, membelajari mereka, perlu ingat bahwa belajar itu bukan hanya duduk, membaca, menulis, menghafal. Anak itu kemudian bermain ayam itu juga belajar, bertengkar dengan temannya itu juga belajar, dengan adiknya itu juga belajar, anak berbuat salah itu juga belajar, ya, ya, anak membantu ibu itu juga belajar. Yang intinya bahwa belajar itu adalah dia mempelajari sesuatu, mengembangkan sesuatu yang dia perlukan dalam kehidupannya kelak. Itu adalah belajar yang sesungguhnya, yaitu menjadi hamba Allah yang beribadah kepadanya dan orang yang bermanfaat bagi umat ini. Jadi setelah mungkin ibu memutuskan untuk mempelajari anaknya di rumah, ya, karena anak sudah nggak mau bersekolah, maka ada alternatif untuk mendapatkan ijazah, yaitu dengan mengikuti kejar paket A. Ya, kejar paket A ini yaitu bisa dilakukan dengan belajar di rumah dengan modul-modul yang diberikan oleh PKBM yang mengadakan kejar paket A itu, bisa dipelajari bersama ibunda di rumah. Nanti ketika ada tes dan sebagainya, kemudian datang ke PKBM untuk melakukan tes. Atau mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali atau setiap hari pun juga bisa datang ke sana. Nah, ini agar anak nanti begitu lulus, ya, dia tetap memiliki ijazah resmi dari negara yang bisa dia gunakan untuk melanjutkan sekolah formal yang berikutnya. Jadi intinya ibu, ya, Ibu Maryam S dan Ibu Hartati nggak usah khawatir, ya, bahwa anak ibu itu hebat sekali. Cuma tugas ibu adalah fokus pada kehebatan anak, kecerdasan anak itu, yang mana kecerdasannya berbeda dengan yang lain. Ya, kemudian kelemahannya kita siasati. Ini adalah tugas kita sebagai orang tua dalam menumbuhkan kecerdasan anak. Demikian, wa ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Dan kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya, kali ini dari WhatsApp, dan pertanyaan terakhir di malam hari ini datangnya dari pendengar radio kita Cirebon, dari Bapak Hasan di Kesambi. Beliau bertanya, Ustadz, saya adalah seorang pengajar di salah satu sekolah dasar, dan saya mau bertanya, apakah hukuman yang pantas untuk anak usia 9 atau 10 tahun apabila anak tersebut melakukan kesalahan yang berulang-ulang, contohnya sering berkelahi dan tidak mengerjakan PR? Silakan, Ustaz. Ya. Ini pertanyaan dari Bapak Guru, ya, Bapak Guru Hasan yang ada di Kesambi. Beliau adalah pendengar radio kita FM yang ada di Cirebon. Bagaimana hukuman yang tepat, ya, atau apa hukuman yang tepat yang diberikan kepada anak usia 9 atau 10 tahun yang suka berkelahi dan enggak mau mengerjakan PR? Perlu kita kembalikan lagi bahwa semua anak itu hebat. Ini hanya kehebatan mereka itu berbeda-beda. Kalau kita lihat anak yang suka berkelahi itu kan sifatnya commander. Yaitu kalau dia itu tuntas egosentris, imajinya tumbuh dengan baik, ya, keteladanan dengan baik, kemudian tidak ada luka batin, maka tampak pada dirinya itu suka membantah. Ya, orangnya kritis, kadang suka menyalahkan, ya, butuh selalu ada, harus ada alasan, ya, tidak asal ikut-ikutan. Ini tipe-tipe calon-calon pemimpin atau leader, ya, atau manager. Ini. Namun karena itu mungkin adanya jeritan hati pada diri anak tersebut, sebagaimana kita bahas tadi, maka anak itu akhirnya suka berkelahi. Ini. Kemudian muncul lagi protes berupa tidak mau mengerjakan PR karena memang dia itu tipe mungkin bukan akademis kecerdasannya. Kecerdasan dia itu mungkin di perasaan, yaitu suka mempengaruhi orang. Ini. Suka mempengaruhi orang atau influencing istilahnya itu. Nah, maka sejatinya yang kita lakukan itu bukan terus segera menghukumnya, karena apa? Kesadaran anak ini belum tumbuh. Fitrah atau karakter keimanannya juga belum tumbuh. Maka yang perlu kita lakukan adalah menumbuhkan karakter iman terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan kelembutan ini yang cocok. Anak ini merasa bahwa dirinya tidak disayangi oleh gurunya. Maka tugas guru adalah mengisi tangki cintanya dengan bahasa cinta yang telah kita bahas tadi, ya. Setelah anak merasa dicintai oleh gurunya, maka anak akan percaya kepada gurunya dan anak akan nurut apa yang dinasihatkan oleh gurunya. Namun selama anak itu tangki cintanya belum terisi, masih merasa dirinya itu dibenci atau dimarahi oleh gurunya, merasa gurunya tidak menyayanginya, maka nasihat berbentuk apapun akan selalu mental dan dia akan melakukan kesalahan berulang-ulang kali. Itu sebagai wujud protes dia karena apa? Dirinya merasa tidak disayangi oleh guru atau orang tuanya. Jadi yang perlu dilakukan adalah tidak segera menghukumnya, tapi ditumbuhkan karakter keimanannya. Namun apabila karakter keimanan sudah tumbuh, dia sudah sadar, ya, rajin belajar, rajin ibadah, ternyata tiba-tiba lalai, dia bermain dengan teman-teman, ternyata tidak ibadah, ya. Apalagi dia umurnya setelah 10 tahun, maka boleh dipukul. Karena apa? Sudah kuat keimanannya dia. Dengan dipukulnya itu, dia akan kembali untuk ibadah. Namun kalau anak yang ini tadi, yang kesadarannya belum tumbuh, karakter iman belum tumbuh, dihukum, itu bukan menjadikan dia kapok. Ya, dia akan mungkin akan nurut, tapi nurutnya karena apa? Karena terpaksa, karena tidak berdaya, karena ada ancaman tidak naik kelas dan sebagainya. Tapi rasa dendam, ya, beruntaknya, jeritan hatinya itu tidak hilang pada dirinya. Khawatirnya nanti meledak ketika dia sudah tidak bersekolah di tempat tersebut. Dan bisa jadi khawatirnya meledak ketika sudah dewasa karena dipendam terus selama bersekolah. Ya, perlu diketahui ya bahwa anak-anak kita itu semuanya manusia. Pendidikan yang kita lakukan adalah pendidikan untuk manusia seharusnya. Pendidikan untuk manusia itu bukan dimulai dengan dipahamkan, tapi dimulai dengan disadarkan terlebih dahulu, sentuh hatinya terlebih dahulu, kemudian dipahamkan, kemudian dibiasakan, maka dia akan menjadi berkarakter. Ya, maka jangan terus dipaksa langsung dibiasakan, itu adalah pendidikan untuk mesin. Ya. Atau mungkin tidak disadarkan dulu, langsung dipahamkan. Kadang-kadang kita memaksa anak, perhatikan ini penting, ini adab. Anak dipaksa untuk belajar tanpa disadarkan. Ini sebenarnya pendidikan yang sejatinya untuk melatih hewan sirkus. Nah, maka untuk mendidik manusia ini, ya, maka kita kembalikan, yaitu dimulai dengan fitrah, ya. Bahwa fitrah itu ada namanya fitrah keimanan, ya, dalam hal ini adalah karakter keimanan yang ditumbuhkan dengan hati, yaitu menumbuhkan kesadaran anak terlebih dahulu, kemudian baru diajarkan, kemudian baru setelah itu dibiasakan. Demikian ya pertanyaan dari Bapak Guru Hasan di Kesambi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Jadi hukumannya nanti setelah anak umur 10 tahun ya. Sebelum 10 tahun ya Nabi tidak memerintahkan untuk memukul atau menghukum. Dan hukuman yang diberikan sejujurnya itu adalah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Itulah namanya adalah konsekuen ya, hukuman yang konsekuen. Hukuman yang konsekuen itu maksudnya apa? Kalau misal anak tidak mengerjakan PR, ya jangan dihukum membersihkan kamar mandi, karena enggak ada hubungannya mengerjakan PR dengan kamar mandi. Kalau anak mungkin sholatnya rame, ya jangan dihukum untuk menghafal Al-Qur'an, apa namanya, menulis pernyataan minta maaf satu halaman, karena enggak ada hubungannya berbicara atau bercanda dalam sholat dengan menulis pernyataan satu lembar halaman. Nah, sebagai contoh misal, yang namanya hukuman konsekuen, ketika anak itu ketika sholat ya, mereka itu mungkin bercanda, berbicara, bahkan berlari-lari, dorong-dorongan. Nah, kemudian setelah sholat, guru berusaha mencari siapa tadi, menanyakan kepada teman-teman yang lain yang sholatnya itu banyak bicara, kemudian bercanda. Setelah ketahuan santrinya, ditanya dulu, jangan segera dihukum. Nah, kemudian ditanya, siapa tadi yang berbicara, maka dia akan mengaku. Setelah mengaku, kita katakan bahwa dulu kemarin ya Pak Guru telah menjelaskan bahwa salah satu pembatal sholat itu adalah banyak bicara yang tidak perlu ya, berbicara yang tidak perlu, yang bukan bacaan sholat. Terus kemudian banyak bergerak yang tidak diperlukan itu akan membatalkan sholat. Coba tadi yang bicara siapa, maka akan ngacung. Siapa tadi yang banyak bergerak, dorong-dorongan, ngacung. Nah, berarti sholat kalian sah apa tidak? Maka mereka akan tahu bahwa oh, ternyata sholatnya batal. Nah, kalau sholatnya batal berarti kalian seperti belum sholat, maka ulangi sholat kalian. Ini namanya hukuman yang konsekuen ya. Konsekuen namanya sholat yang dengan berbicara batal ya, berarti mengulang sholat ini. Nah, kalau anak dihukum dengan hukuman misal suruh menyapu halaman, maka dalam pikiran anak mengatakan apa hubungannya menyapu halaman dengan sholat. Atau mungkin diberi hukuman misal terlambat masuk sekolah, diberi hukuman untuk menghafal Quran, maka anak akan berpikir ternyata menghafal Quran itu untuk hukuman. Jadi perlu adanya kita apa namanya cara yang tepat untuk memberikan hukuman itu adalah yang konsekuen dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak, dan itu pun dilakukan setelah anak berumur 10 tahun. Demikian, wa ta'ala bisawab. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan silakan Ustaz dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Ya, kesimpulan singkat perlu Anda sampaikan ya kepada para pendengar dan pemirsa. Memang masalah kenakalan anak itu adalah pembahasan yang tidak akan pernah ada habisnya. Dari zaman dahulu sampai sekarang selalu saja ada. Maka sikap yang paling bijak kita adalah bukan bagaimana cara mengatasi ya, karena itu tidak akan bisa kita atasi sampai sepanjang hayat hidup kita. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya ya, menyikapi. Karena sejatinya kenakalan anak itu tidak, mereka tidak berdosa. Sejatinya kenakalan anak itu tidak ada. Yang ada adalah potensi diri anak yang belum tampak buahnya, atau kenakalan itu sebenarnya adalah jeritan hati anak akibat luka psikis ya, yang terjadi karena salah didik atau salah pengasuhan. Maka orang tua hendaklah bisa memilah perilaku anak nakal saya ini sebabnya apa. Kalau sudah tahu penyebabnya, maka akan dapat diambil solusi yang tepat. Apabila itu adalah potensi anak perilakunya itu, maka tugas orang tua adalah membersamainya, kemudian memberikan fasilitas, mendampinginya, melindunginya, menjaganya selama tidak membahayakan diri dan orang lain dalam perilakunya tadi, kemudian tidak melanggar norma yang berlaku di masyarakat itu ya, maka kita cukup mendampingi dan memfasilitasinya apapun yang dilakukan anak sampai egonya tuntas, egosentrisnya. Namun apabila perilaku anak itu berupa kenakalan tadi adalah itu jeritan hati anak akibat salah asuh atau luka psikis, yang kita lakukan adalah menyentuh hati anak itu terlebih dahulu sehingga dirinya merasa dicintai oleh orang tua atau gurunya, yaitu dengan menggunakan antara lain dengan gaya bahasa cinta tadi yang telah dibahas. Nah, apabila anak sudah merasa dirinya dicintai, maka insya Allah dia akan percaya dengan guru atau orang tuanya, dan dengan nasihat-nasihat itu akan lebih mereka turuti karena apa? Merasa dirinya dicintai. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. yang salah itu adalah dari saya pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa-dosa kita, selalu membimbing kita, ya, mengarahkan kita kepada jalan yang benar dalam mendidik generasi-generasi ini. Harapan kita kelak generasi kita menjadi generasi yang terbaik pada zamannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.